Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala jawazul azli. Bolehnya satu jenis hubungan badan yang disebut dengan azl. Di catatan kaki pertama terdapat kutipan yang diambil dari kitab Fathul Bari. Di sana disebutkan al-azlu an-naz'u ba'dal ilaji liyunzila kharijal farji. Yang namanya azl adalah an-naz', ya, seorang suami mencabut, menarik kemaluannya, ba'dal ilat, setelah dia masukkan ke farji istrinya, liyunzil, agar terjadi inzal. Inzal adalah, maknanya adalah keluarnya air mani, kharijal farji, di luar farji istrinya. Maka dibolehkan bagi suami untuk melakukan azl, untuk membuang anha dari kemaluan istrinya, ma'ahu air maninya. Wafih, dan dalam masalah ini hadis, terdapat beberapa hadis. Yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Dulu kami para sahabat melakukan azl dan Al-Qur'an ketika itu masih turun. Maksudnya wahyu masih ada. Seandainya azl itu dilarang, tentu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Rasulnya yang berisi larangan melakukan azl. Namun tidak ada demikian, maka ini ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala, pendiaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal ini, sehingga ini kata Jabir jadi dalil bolehnya hal tersebut. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kami melakukan azl di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditegaskan fa ballagha dzalikan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melarangnya. Maka di sini terdapat penegasan kalau itu sampai kepada Nabi, karena sesuatu yang terjadi di masa Nabi namun tidak diketahui secara pasti apakah itu sampai kepada Nabi dan ataukah tidak, kemudian tidak ada larangan, itu ulama usul fikih berselisih pendapat apakah itu bisa disimpulkan hukum boleh dari hal tersebut ataukah tidak. Ini sesuatu yang terjadi di masa Nabi namun tidak ada penegasan, tidak ada keterangan tegas kalau itu sampai kepada Nabi kemudian tidak dilarang. Nah, ini apakah bisa jadi dalil boleh ataukah tidak. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Namun kalau sesuatu itu terjadi di masa Nabi kemudian tegas sampai kepada Nabi kemudian tidak ada pelarangan, maka ini dalil gamblang, jelas, tidak diperselisihkan, kalau berarti hukumnya diperbolehkan. Maka riwayat wafiriyatin di sini memiliki faedah yang penting. Kalau kita mendasarkan hukum boleh dari kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, ini masih debatable. Nanti tergantung kaedah yang dipakai oleh si ulama. Sesuatu terjadi di masa Nabi, tidak Nabi larang, namun tidak ada penegasan sampai kepada Nabi ataukah tidak. Nah, lebih aman itu adalah menggunakan wafi riwayatin, karena di sana ada penegasan fa ballagha dzalika nabiyallah. Ya, hal ini sampai kepada Nabi, tegas sampai Nabi, dan ternyata falam yanhana, Nabi tidak melarang kami. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun, ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia mengatakan innali walidatan, sesungguhnya aku punya budak perempuan. maknanya ay jariyatan, budak perempuan. Wana azilu anha, dan aku lakukan azil ketika menyetubuhinya. Wa ana uritu ma yuritu rajul, dan aku menginginkan apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki, yaitu melakukan hubungan badan. Wa innal yahuda za'amu, namun orang-orang Yahudi punya anggapan bahasanya azl adalah mau'udah surra, pembunuhan hidup-hidup kecil-kecilan. Yang dimaksud dengan mau'udah adalah perempuan yang dipendam hidup-hidup oleh orang tuanya sebagaimana perbuatan sebagian orang jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang Yahudi itu bohong. Dalam riwayat yang lain ditegaskan, Nabi menegaskan hal ini sampai dua kali. Kemudian Nabi katakan, seandainya Allah ingin menciptakan anak dari hubungan tersebut, maka engkau tidak akan mampu menghindarinya. Maka Nabi mengatakan azal itu tidak jaminan pasti, tidak bisa memberikan jaminan pasti aman tidak terjadinya kehamilan. Karena boleh jadi air mani itu keluar tanpa disadari oleh seseorang. Maka dalam hadis ini Nabi menepis anggapan orang Yahudi yang menganggap kalau itu adalah pembunuhan. Maka hal ini menunjukkan kalau Nabi tidak mengharamkannya. Namun Nabi mengingatkan azal itu tidak bukan alat aman untuk tidak adanya keturunan. Ini diatkan oleh Nasa'i di Aisyatun Nisa dan yang lainnya, juga diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Ada hadis penguat dari jalur Abu Hurairah, diatkan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi dengan sanad yang hasan. Karena sahabatnya berbeda, maka namanya syahid. Karena hadis di atas riwayat Abu Sa'id, sedangkan hadis yang lain yang semakna atau isinya sama adalah Abu Hurairah, maka hadis Abu Hurairah disebut syahid. Kalau sahabatnya sama namun jalur sanadnya berbeda, maka jalur yang kedua disebut mutabi. Kemudian yang ketiga dari sahabat Jabir, ada seorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan innali jariyatan, sebenarnya aku punya budak perempuan. Yang budak perempuan ini adalah khadimuna, pelayan di rumah kami yang ngurusi dan beresi berbagai macam kegiatan di rumah. Sekaligus dia adalah tugasnya adalah saniya, catatan kaki, allati taskilana an-nakhla. Dialah yang bertugas untuk mengairi pohon kurma milik kami. Ka'annahan, nampaknya budak perempuan ini taskilahum iwadol ba'ir. Normalnya saniyah itu di masa silam adalah unta. Maka nampaknya perempuan ini bertugas untuk memberi minum unta yang punya tugas untuk membawa air ini dari sumur ke kebun. Maka perempuan ini tasqi, tidak mungkin bukan dia yang angkat-angkat air dari sumur kemudian disiramkan, ini kayaknya tidak mungkin. Sehingga ka'anna, seakan-akan, artinya kemungkinan besarnya ini bukan artinya sungguhan dialah yang bawa air dari sumur kemudian dibawa ke kebun setelah itu disiramkan di kebun. Namun saniyah tetap sebagaimana wajarnya saniyah di masa itu adalah unta. Ada unta, jenis unta tertentu yang bertugas untuk ba'ir, yaitu unta, untuk bawa air dari sumur ke kebun. Dan setelah sampai di kebun nanti ada petugas khusus yang menyiramkannya. Nah, perempuan ini memberi minum si unta tugasnya. Wa ana atufu alaiha, dan aku suka mengelilinginya, artinya ujami'uha, aku menyetubuhinya, namun aku tidak menginginkan kalau dia hamil sehingga punya anak dariku. Wa ana akrahu, dan aku tidak suka kalau dia hamil, budakku ini hamil, aku tidak menginginkan punya anak dari perempuan budak. Maka Nabi mengatakan, lakukanlah azal jika engkau mau. Fa'inau sayatiha makudirolah, maksudnya akan datang kepada si perempuan, akan terjadi pada dirinya apa yang ditakdirkan untuknya. Boleh jadi dia punya anak darimu, dan boleh jadi dia tidak punya anak darimu. Falabitha arojul, maka berlalulah beberapa waktu lamanya. Thumma atahu, setelah itu datang lagi laki-laki tadi dan mengatakan kepada Nabi, innal jariyata qadhabalat, nantinya budak perempuanku dulu itu, alnya itu al liahdi zihni ya, innal jariyata, sungguhnya budak perempuanku dulu itu ternyata sekarang hamil. Faqala, maka Nabi mengatakan, lu kan sudah kuberitakan, nah, lu kan akhbartuka, sudah aku sampaikan kepadamu, ana sayatiha makudirolaha, nah, ana sayatiha, akan datang kepada si perempuan itu, akan terjadi pada dirinya, makudirolaha, apa yang Allah takdirkan untuknya. Kalau memang dia ditakdirkan akan punya anak darimu, ya dia akan punya anak darimu. Maka yang diingat oleh orang ini kalimat pertama Nabi kayaknya, lakukanlah azal jika engkau mau. Namun kalimat yang kedua agak dia lupa, baru Nabi ingatkan setelah terjadi apa yang tidak diharapkan. Kemudian poin berikutnya, al-aula tarkul azli, namun yang lebih baik adalah tidak melakukan azal. Penulis mengatakan, akan tapi tidak melakukan azal itu lebih baik karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, azal itu menimbulkan dampak kerugian pada istri, pada pihak perempuan, karena azal itu menghilangkan kenikmatan hubungan suami istri. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Sehingga maka perlu ada persetujuan dari istri kalau mau melakukan azal. Fa'in wafakat alaihi, maka seandainya istri itu setuju dalam melakukan azal, maka dampak kurang baik dari azal adalah mayat di poin berikut. Maka poin pertama itu boleh jadi bisa kemudian dibantah dengan mengatakan, oh istri setuju kok. Maka Nabi, maka kata penulis, tetap ada dampak negatif, yaitu poin yang kedua. Anu yafutu yufawitu ba'da maqasidin nikahi. Perbuatan azal itu menghilangkan sebagian tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud al-waluda. Hendaklah kalian menikahi perempuan yang al-wadud, yang romantis, al-walud, yang subur. Fa inni mukatsirum bikumul umamasnya, aku akan berlomba menjadi yang paling banyak umatnya dengan kalian. Nabi yang paling banyak umatnya pada hari kiamat. Di catatan kaki, ai ughalibu bikum al umam asabiqah fil kathra, aku akan berupaya untuk menang dengan kalian, menang dalam masalah banyak-banyakan umat dengan umat-umat terdahulu. Wa ta'lilun, dan perkataan Nabi ini adalah ta'lil, menunjukkan illah atau alasan untuk perintah Nabi untuk menikahi al-walud al-wadud, yang tinggi rasa cintanya kepada suami, al-walud yang subur, al-wadud yang tinggi cintanya dengan suaminya. Nah, di sini Nabi menyebutkan dua kriteria perempuan yang sebaiknya dinikahi, Al-Wadud dan Al-Walud. Mengapa? Kenapa kok dipasangkan dua-duanya, dipasangkan dalam satu hadis? Karena Al-Wadud yang besar cintanya dengan suami, jika dia tidak subur, maka normalnya laki-laki kurang berminat dengannya. Meskipun dia romantis, cantik, namun enggak punya keturunan, itu normalnya laki-laki tentu akan mengurangi rasa cinta. Tentu itu akan mengurangi minat dan rasa cinta. Wal-walud. Sedangkan al-walud yang subur namun tidak wadud, tidak besar rasa cintanya pada suaminya, sering nempeleng suami. Dan itu tidak sedikit ya. La tahsulul maksud, maka tidak akan terjadi maksud. Ya, maksud dari pernikahan, hubungan badan, wah itu suaminya ngeri dulu itu. Kata fi Faidul Qadir, demikian dalam Faidul Qadir Sarah Jam'us Sarir. Ini penjelasan dari Al-Munawi. Ya, hadisnya hadis yang sahih, diatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan lainnya. Namun perintah di sini, perintah di sini adalah perintah anjuran. Perintah mustahab. Seandainya ada orang itu tahu kalau itu tidak subur, tidak berketurunan, kemudian menikahinya, boleh-boleh saja. Dan hadis ini memiliki sababul wurud. Sababul wurudnya adalah seorang yang datang menemui Nabi dan minta izin pada Nabi untuk menikahi seorang perempuan yang tidak berketurunan, tidak bisa memiliki keturunan. Maka Nabi katakan, "Lah, jangan nikahi dia." Kemudian besok lagi datang lagi laki-laki ini dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Nabi jawab dengan jawaban yang sama, "Jangan." Hanya hari ketiga datang lagi dan mengajukan pertanyaan yang sama, dan Nabi jawab dengan jawaban yang sama, "Jangan." Namun kemudian Nabi mengatakan, menyampaikan hadis ini, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Namun ini perintah anjuran, bukan satu hal yang wajib. Oleh karena itu Nabi sendiri menikahi perempuan-perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan untuk beliau. Walidzalika, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan label, memberikan vonis untuk perbuatan azl dengan sebutan al-wa'dul khafi. Pembunuhan tersamar. Ketika sejumlah sahabat bertanya pada Nabi tentang azl, maka Nabi katakan, "Dzalikal wa'dul khafi." Itu adalah pembunuhan tersamar. Yang Nabi ingkari dari perkataan orang Yahudi, pembunuhan kecil-kecilan. Kalau yang Nabi tegaskan, itu pembunuhan tersamar, terselubung. Diatkan oleh Muslim dan lainnya. Kita di catatan kaki satu, wa'lam anakau la syaukani, dan ketelah bersama perkataan Syaukani yang mengatakan bahasanya hadis ini hanya diatkan oleh Sa'id ibn Abi Ayyub adalah wahmun fahishon, adalah kekeliruan yang keterlaluan, karena dia memiliki tabi', memiliki mutaba'ah, artinya sahabatnya sama cuma jalurnya berbeda, dari Hawah ibn Syuraih, Yahya ibn Ayyub yang diatkan oleh Tohawi, ibn Lahi'ah yang diatkan Imam Ahmad, tiga-tiganya dari Abul Aswad bihi dengan redaksi ini. Oleh karena itu Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan hadis ini sahih tanpa ragu. Dan sebagian orang tawahama, salah paham dan menganggap hadis ini bertentangan dengan hadis Abu Sa'id yang lewat. Nabi mengingkari orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau itu adalah pembunuhan kecil-kecilan. Yaitu hadis Abu Sa'id yang redaksinya sebenarnya orang Yahudi punya anggapan bahasanya azl adalah pembunuhan kecil-kecilan. Maka Nabi katakan Yahudi bohong. Seandainya Allah ingin menciptakan anak dari dari hubungan yang di sana pakai azal, lam tastati antasrifahu, engkau tidak akan mampu untuk menghindarinya. Namun yang benar tidak ada pertentangan di antara dua hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama peneliti. Wa ahsanu maqila, dan kompromi yang paling bagus fil jam'i, kompromi yang paling bagus di antara dua hadis ini adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wa jama'u, dan sejumlah ulama mengkompromikan dua hadis, antara hadis yang berisi takdzib Nabi mendustakan anggapan orang Yahudi dalam keyakinan orang Yahudi bahasanya azal adalah mau'udatus surra, dan hadis yang isinya kontennya adalah itsbat menetapkan kalau azal adalah pembunuhan terselubung yang ada dalam hadis jadamah dengan Nabi, maka komprominya sabda Nabi yang mengatakan kalau itu adalah pembunuhan kecil-kecilan yak tadi menunjukkan kalau azal itu berarti pembunuhan terang-terangan, akan tapi kecil jika dibandingkan dengan pembunuhan pendam hidup-hidup, memendam anak hidup-hidup ba'da wada'i, setelah lahirnya dalam keadaan hidup. Maka ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi kalau itu adalah pembunuhan terselubung. Kan pembunuhan terselubung cuma menunjukkan kalau azal itu tidaklah fi hukmi zahir, tidak sebagaimana pembunuhan yang terang-terangan, aslan sama sekali tidak demikian. Sehingga lai tertab alih hukmun, tidak berlaku pada azal konsekuensi hukum pembunuhan. Namun Nabi jadikan azal itu adalah wa'dan pemendaman hidup-hidup dari sisi kesamaan keduanya dalam mencegah kelahiran. Kalau Pak Tuhum sebagai menjelaskan sabda Nabi pembunuhan terselubung waroda ala tariqit tashbih, ini datang dalam bentuk tashbih, seakan-akan pembunuhan terselubung, itu maknanya pakai seakan-akan ada tasbihnya. Dianu karena azal itu menghilangkan, memutus jalan kelahiran sebelum datangnya. Maka fa'ashbah, maka itu mirip dengan pembunuhan anak ba'da maji'ihi, setelah kehadiran si anak. Ya, kalau penjelasan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, namun beliau cuma ngutip saja wa jama'u. Ya. Maka beliau katakan bahasanya terselubung sama kecil-kecilan itu beda. Ya kan? Kalau kecil-kecilan itu artinya pembunuhannya ini terang-terangan, cuma itu statusnya kecil-kecilan. Ya, karena itu pembunuhan terang-terangan, maka berlaku padanya ketentuan-ketentuan pembunuhan. Ya, sedangkan kalau pembunuhan terselubung, ya, di sini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, maknanya adalah ada tasbih, ada seakan-akan. Ya, jika kalau dimunculkan dzalika wa'dul khafi, itu maknanya dzalika kal wa'dil khafi. Ya, itu adalah pembunuhan terselubung, maknanya itu azal itu seperti. Ya, pembunuhan terselubung cuma seperti saja. Kalau seperti itu kan tetap beda. Seperti itu tetap beda, wajahmu bagaikan purnama, itu tetap beda, ya? Tetap indah purnama, ya? Tetap indah purnama, cuma ada titik kesamaannya, ya? Ada titik kesamaannya. Nah, kalau purnama itu enggak mulus, ada ininya, nah sama juga wajahmu seperti itu, kan? Namun enggak sama. Jadi tadi dikatakan nih, waroda ala tariqit tashbih. Ini tuh tasbih saja. Yang namanya tasbih itu ada titik kesamaannya, bukan berarti sama total. Ya, bukan berarti 100% sama. Ya, maka ketika dikatakan azal itu seakan-akan atau seperti pembunuhan terselubung, artinya dia bukan pembunuhan terselubung. Cuma ada titik kesamaan antara azal dengan pembunuhan, dengan pembunuhan titik kesamaannya tadi qat'il wilada, mencegah terjadinya kelahiran, memutus kelahiran, atau kalau di bawahnya qata'a tariqal wilada, membunuh jalan untuk terjadinya kelahiran. Kalau azal itu sebelum datangnya anak, kalau al-wa'du itu setelah ada dan terciptanya anak. Dan perkataan Ibnu Al-Qayyim di sarah beliau untuk Sunan Abu Dawud, yaitu Tahdhibus Sunan, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, orang Yahudi beranggapan bahasanya azal itu bimanzilah, sama dengan kedudukan, sama persis dengan posisi al-wa'd. Ini pembunuhan hidup-hidup dalam artian i'dam man aqada bisababi khalqihi, yaitu menghilangkan nyawa man aqada, sesuatu yang telah jadi. Bisababi khalqihi, telah terjadi dengan sebab telah tercipta. Maka Nabi dustakan anggapan ini. Dan Nabi kabarkan kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarinya. Adapun di hadis yang lain, Nabi menyebut azal dengan pembunuhan terselubung, karena seorang laki-laki itu hanyalah melakukan azal harban minal walad. Tidaklah seorang suami melakukan azal kecuali karena menghindari adanya anak, adanya kehamilan. Semua laki-laki melakukan azal karena menghindari kelahiran. Wahirsan, dan antusias untuk tidak terjadinya, tidak alla yakunal walad, enggak ada anak. Fajara qasdahu, maka Nabi berlakukan niat semacam itu, dan niat semacam itu, dan keinginan semacam itu, majra man a'damal walada biwa'di. Itu Nabi posisikan sebagaimana posisi Nabi berlakukan sebagaimana orang yang a'dama al-walad, meniadakan anak, menghabisi anak, biwa'di, dengan memendamnya hidup-hidup. Lakin dalika wa'dun zahirun minal abdi fi'lan wa qasdan. Namun kalau memendam hidup-hidup, itu perbuatan wa'dun zahir, sesuatu yang terang-terangan dari seseorang, dan ada terkumpul padanya aksi dan niat. Nah, ada wa'fi'lan dan ada qasdan, ada aksi, ada tindakan, dan ada niat. Itu kalau dalam pembunuhan memendam hidup-hidup. Wahada, sedangkan ini yaitu azal adalah wa'dun khafiyun minhu, pembunuhan terselubung. Wa'inama aradahu, namun wanawahu, yang terselubung karena orang, si laki-laki itu menginginkan dan meniatkannya, azman wa niatan, tekad dan niat, maka karena letaknya di hati, maka terselubung. Ya, kata Ibnu Al-Qayyim, terselubungnya itu ya karena keinginan tidak punya anak itu letaknya di hati. Hati itu sesuatu yang samar, orang lain tidak tahu. Maka dia disebut khafi. Maka dalam dalam azal itu cuma ada qos dan tanpa fi'lan. Cuma sama dengan qasadnya orang yang melakukan wa'du, ingin tidak punya keturunan. Namun tidak ada fi'l, tidak ada aksi nyata. Cuma sekedar kesamaan niat. Ya, maka intinya al-wa'du al-khafi tadi sebagaimana telah kita baca, maknanya mengandung tashbih. Dalika kal-wa'dil khafi, azal itu seperti pembunuhan terselubung. Fa'afadda tashbihul madhkur, maka tashbih yang ada di sini itu menghasilkan karahat al-azli, makruhnya azal. Adapun berdalil dengan hadis ini untuk mengharamkan azal sebagaimana perbuatan Ibnu Hazm, maka para ulama telah membantah Ibnu Hazm. Bi'anna laisa sharihan fil mana', bahasanya hadis itu tidaklah secara vulgar melarang. Karena layal zam, tidak ada, tidak mesti ada hubungan antara dinamai dengan pembunuhan terselubung yang ini statusnya adalah tashbih, tidaklah mesti layalzam, tidaklah mesti derivatnya adalah hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan di Fathul Bari. Riatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ali bin Hajar, dari Al-Ala, dari bapaknya, dia mengatakan, aku bertanya pada Ibnu Abbas tentang azal, falam ya Rabbi ba'asan. Maka Ibnu Abbas tidaklah menganggap ada dosa dan masalah dengan azal. Sanadnya sahih. Kembali ke atas, setelah itu adalah pembunuhan terselubung, walihada, oleh karena itu Nabi SAW mengisyaratkan anal aula, bahasanya lebih baik tidak melakukan azal, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan azal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW, maka Rasul komentar, walima yaf'alu dhalika ahadukum, kenapa salah satu kalian melakukan hal itu. Nabi tidak mengatakan janganlah salah satu kalian melakukan hal itu. Beda. Fa inna laysat laysat, karena sesungguhnya tidaklah ada satu jiwa yang memang Allah inginkan untuk Allah ciptakan kecuali pasti Allah ciptakan. Dan berat yang lain Nabi mengatakan, dan sungguh kalian melakukan azal, dan sungguh kalian melakukan azal, dan sungguh kalian melakukan azal. Kalimatannya, mamin nismatin, tidak ada satu nyawa yang tercipta pada hari kiamat kecuali dia pasti tercipta kalau Allah mengendakinya. Di sini dikatakan oleh Muslim dan lainnya. Kemudian Al-Hafidh di Fathul Bari ketika menjelaskan riwayat yang pertama, yaitu yang riwayat yang menggunakan fa'inahu laisat nafsun makhlukatun ilallahu khaliqu, ini riwayat yang pertama, bukan yang nismah. Asara, Nabi mengisyaratkan bahasanya kalau dia tidaklah secara terus terang melarang, namun Nabi isyaratkan bahasa yang lebih baik tidak melakukan azal, karena azal itu hanyalah dilakukan karena khawatir dapat anak, dan itu satu hal yang tidak ada faedahnya. Karena Allah jika telah mau menakdirkan untuk menciptakan anak, maka azal pun tidak bisa mencegahnya. Kok bisa terjadi? Karena boleh jadi air mani keluar dan suami melakukan azal tidak merasa adanya air mani yang keluar. Fayasulu al-uluq, maka kemudian air mani yang keluar tanpa terasa tadi, kemudian terjadilah menggantung, artinya kemudian bertemu dengan sel telur, kemudian jadilah zigot yang menggantung, wayalhaquhu alwalad, maka kemudian terjadilah anak, dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah takdirkan. Kemudian Al-Albani mengatakan wahadil isyarat, dan isyarat ini adalah dengan menimbang azal yang dikenal di waktu itu. Adapun di zaman ini, maka dijumpai sejumlah alat di mana seorang suami bisa mencegah air mani dengan sampai tertumpah pada rahim istrinya, menanbatan dengan pencegahan total. Semisal apa yang disebut pada hari ini dengan Rabtul Masayir. Wallah alam, saya coba cari di Munawir makna Masayir, namun enggak ketemu. Dan mungkin ya, namun mungkin wallahu a'lam, itu vasektomi apa yang untuk laki-laki, apa yang vasek atau yang tupek? Hah? Yang vasektomi. Di sana di antara modelnya adalah mengikat. Ya, antara model vasektomi itu adalah mengikat apa yang diikat? Hah? Saluran. Ya, ada saluran yang diikat sehingga itu mananbatan secara maka itu pencegahan yang bersifat total, tidak mungkin ada air mani. Kemudian demikian juga ada alat kondom, ini nampaknya case itu kantong Enggak tahu itu membaca kalimat setelahnya. Itu kayaknya mungkin model atau merek. Ya, merek apa kondom di sana. Apa yang bacanya? Kawat suk atau alladhi yudha, yang diletakkan alal adwi pada kemaluan laki-laki indal jima saat jima dan semacam itu. Fala yaridu alaihi hina idzin hadal hadis, maka tidaklah berlaku untuk alat-alat ini hadis masalah azal. Maka beliau tidak bisa mengkiaskan masalah kata pendapat Al-Albani, tidak bisa kemudian mengkiaskan masalah apa kondom dan semacam itu dengan azal. Wama fi maknahu, dan hadis-hadis yang semisal dengannya. Bal yaridu ma dzukira fil amraini al-awwalain, namun yang berlaku pada alat kontrasepsi tadi adalah dua alasan yang beliau sebutkan di awal tentang masalah sebaiknya meninggalkan azal, karena itu boleh jadi menghilangkan kenikmatan hubungan atau bertentangan dengan maksud tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Wa khassatan atsani, yang paling pas untuk alat-alat kontrasepsi ini adalah poin yang kedua. Wa khassatan, terutama yang kedua, fata amal, renungkanlah. Maka beliau tidak setuju kalau hadis azal itu jadi dalil untuk alat-alat kontrasepsi yang bersifat pasti. Yang bersifat pasti. Yang pasti ini tidak mungkin air mani keluar di rahim istri. Namun kalau yang mungkin boleh jadi tidak bersifat pasti, sebagaimana orang bilang mungkin pil KB atau yang lain, boleh jadi minum pil KB namun tetap hamil. Nilainya tidak pasti dan itu real memang tidak pasti, maka mungkin berlaku padanya hadis-hadis azal. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, fal karah indi, maka makruh menurut pendapat pribadiku. Ini pendapat pribadi beliau, boleh jadi ulama lain punya pendapat yang lain. Idalam yang tarin ma'al amra ini, jika dua alasan yang telah disebutkan di muka itu tidak, atau salah satunya tidak bergandengan, tidak diiringi dengan faktor ketiga, syai'un akhar. Arti faktor ketiga, maksud orang kafir dalam melakukan azal, semacam takut miskin karena banyaknya anak, dan karena beban nafkah dan beban pendidikan atau pemeliharaan anak. Maka jika diiringi dengan niat semacam ini, padahal sudah ada dua alasan yang disebutkan, menghilangkan kenikmatan hubungan dan menghilangkan maksud pernikahan, maka kalau ditambah dengan poin yang ketiga, maka dalam kondisi ini tartafi al-karoha, maka hilanglah hukum makruh. Pindah kemana? Ke mubah. Pindahnya ialah terjadi tahrim kepada hukum haram. Karena di sini al-azil, orang melakukan azal itu niatnya punya titik temu dengan orang-orang kafir yang mereka membunuh anak karena takut miskin dan miskin, sebagaimana telah diketahui. Nah ini melakukan azal namun dengan niat karena takut miskin, maka hukumnya jadi haram. Pendapat Syaikh Al-Albani, azal hukumnya makruh. Hukum dasar azal makruh. Bisa naik jadi haram. Azal bisa jadi haram manakala niatnya takut miskin. Dan azal bisa jadi mubah. Bi khilafi ma idza kana al-mar'atu maridah. Lain lagi hukumnya jika istri kondisinya sakit, badan tidak sehat atau fisiknya fisik yang lemah. Yakhsha tabib ayazdada maraduha maradduha bisa bil hamli, dan dan sakitnya itu akan tambah parah jika hamil. Maka boleh bagi si istri untuk memakai manik, alat untuk mencegah kehamilan muakkatan asalkan bersifat sementara. Ya, maka boleh azal, mubah, atau bahkan tidak hanya azal namun alat kontrasepsi yang yamna' man'an batan, yang punya fungsi mencegah kehamilan secara pasti, itu juga karena kondisi sakit semacam habis apa sesar, kemudian dokter ya melarang, dan itu pertimbangan ilmiah, melarang untuk tidak boleh hamil selama 3 tahun, maka hukumnya tidak mengapa. Atau apa istri kemudian sakit TBC, flek, harus pengobatan selama 1 tahun, maka selama itu jangan hamil, maka itu tidak mengapa. Amma idza kana maraduha khatiran. Adapun jika sakitnya si istri itu berbahaya, bahkan bisa mengancam, dikhawatirkan mengantarkan pada kematian, fa fi hadhil halah, maka dalam kondisi ini, faqat dalam kondisi ini saja diperbolehkan, bahkan wajib. Rabtul mayasir, diikatnya mayasir, berarti mayasir itu di tempatnya perempuan, mayasir minha, berarti bukan vasektomi, teman, tubektomi, maaf ya. Mayasir, rabtul mayasir yang dimaksudkan di sini adalah rabtul mayasir minha, tubektomi, mahfadatan ala hayatiha, dalam rangka menjaga, menyelamatkan kehidupan si perempuan. Wallahu a'lam. Maka beliau katakan tubektomi itu bisa dan boleh, manakala jika hamil dia pun satu punya sakit tertentu yang itu berbahaya, maka tidak boleh tidak harus kemudian melakukan tubektomi atau bahkan pengangkatan rahim. Maka ini dalam kondisi semacam ini, jika itu memang mengkhawatirkan, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, maka azal, bila katakan hukumnya makruh, jadi haram jika punya maksud ke masalah kemiskinan, khawatir miskin, ya, berkaitan dengan punya niat sebagaimana niatnya orang-orang musyrik jahiliyah. Kemudian poin berikutnya, bisa kita katakan ini berlaku untuk azal, demikian juga alat kontrasepsi, boleh sementara jika karena sakit dan itu atas saran dokter. Artinya bukan saran dokter dan bersifat objektif, bukan bukan pendapat pribadi yang kemudian lebih cenderung bermubedah mudah. Kemudian bahkan dibolehkan bentuk KB yang lebih ngeri lagi atau yang lebih parah lagi, yaitu tubektomi. Ini bisa dibolehkan ketika memang sakitnya sakit yang sangat berbahaya. Tidak boleh tidak harus demikian, atau bahkan harus mengangkat rahim, menghilangkan. Itu juga seandainya memang faktor kesehatan, alasan kesehatan mengharuskan semacam itu, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian ma yanwiyani bin nikah, apa yang hendaknya diniatkan oleh dua orang suami istri ini dalam pernikahannya atau dalam hubungan suami istrinya. Ya, maka yang baru sepatutnya bagi keduanya suami istri itu untuk berniat dengan pernikahan dan hubungan badan yang terjadi di antara keduanya, dia niatkan untuk ikfaf nafsaihima, untuk menjaga kehormatan kedua-duanya sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan zina. wa ihsanihim, dan membentengi keduanya jangan sampai terjumus dalam apa yang Allah haramkan. Maka ketika hubungan badan itu niatnya demikian, niatnya adalah menjaga diri dari zina, kemudian memenuhi kebutuhan biologis sehingga terjagalah kehormatan, maka hubungan suami istri tersebut tercatat sebagai sedekah, sebagai satu hal yang amal yang berpahala bagi keduanya. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada 9 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dahaba ahlu dusur bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya telah memborong pahala. Pahala telah diborong oleh orang-orang kaya. Ini orang miskin cuma ngecer saja, ya. Enggak bisa borong. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka punya amal yang unggul yang tidak bisa kami lakukan. Wa tasaddaqu nabi fuduli amwalihi. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang turah, harta mereka yang sisa-sisa, sisa kebutuhan hidup mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat yang miskin ini dengan mengatakan, bukankah Allah telah berikan untuk kalian jalan untuk bersedekah. Kalian orang miskin tidak bisa sedekah harta, bisa sedekah yang lainnya. Dengan Nabi katakan, tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahlil la ilaha illallah itu sedekah, tahmid, alhamdulillah itu sedekah, amar ma'ruf, ngajak orang untuk berbuat baik itu sedekah, ngajak orang untuk ngaji, untuk sholat dan yang lainnya itu sedekah, nahi mungkar itu sedekah. Bahkan jika kalian orang miskin juga bisa rajin bersedekah dengan hubungan suami istri. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Dan dalam hubungan suami istri kalian itu sedekah. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah salah satu kami melampiaskan syahwatnya dan dia dapat pahala dengannya? Maka Nabi katakan, apa pendapatmu seandainya dia salurkan syahwatnya dalam hal-hal haram, apakah dia dapat dosa? Para sahabat mengatakan, tentu dosa. Qal, maka Nabi katakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian juga jika dia salurkan syahwatnya ke dalam hal yang halal, karena lahu fiha ajrun, maka ada pahala untuknya. Wa dzakara asya'a, kemudian Nabi menyebutkan hal-hal yang lain, beliau katakan itu semua sedekah dan sedekah. Setelah itu Nabi mengatakan, wa yujzi'u min hadza kullihi raqata ad-duha. Namun semua sedekah-sedekah ini bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Diriwayatkan oleh Muslim, dan rentetannya ada rentetan redaksi yang ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Nasai dalam Isratun Nisa, dengan Ahmad. Kemudian tambahan-tambahan itu semuanya lahu riyad Ahmad. Dan sanad untuk ziyadat, untuk tambahan-tambahan tadi yang dalam kurung tadi adalah sahih menurut syarat Muslim. Sedangkan tambahan yang terakhir, wadzakara asya, sutaqa dan seterusnya, itu adalah riyad Nasai. Wali Nasai ziyadah al-akhirah. Ini tambahan redaksi yang terakhir adalah Nasai. Berkaitan dengan makna hadis ini, Suyuti dalam kitabnya Idhkarul Adhkar mengatakan, wa dhahirul hadis dan dhahir hadis, annal wata'a, bahasanya hubungan suami istri itu berpahala meskipun tidak punya niat apa-apa. Meskipun niatnya cuma menyalurkan syahwat. Karena tadi pertanyaan sahabat, ayati ahaduna syahwatahu. Maka ya, meskipun tidak ada niat apa-apa, kata Nawawi, kata Suyuti, nilainya sedekah. Dan kesimpulan semacam itu juga dikatakan oleh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan zahir hadis tidak punya niat apa-apa, niatnya cuma menyalurkan syahwat, kemudian niat punya anak yang soleh dan seterusnya, memenuhi hak biologis istri, enggak ada niat-niat semacam itu, niatnya cuma menyalurkan syahwat, itu bernilai sedekah. Dan nampaknya ini juga disepakati oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan la'ala hadza inda kulli waqa'in. Nah, perkataan Suyuti tadi, la'alla boleh jadi berlaku untuk jima. Ini untuk jimanya. Wa ila falladhi arahu anna la buta minan niyyah inda aqdihi 'alaiha. Namun alladhi arahu, pandangan pribadiku dalam masalah ini, annahu la buta, tidak boleh tidak, minan niyyah, harus ada niat yang benar saat akad nikah dengan perempuan yang akan jadi istrinya. Wa ma dzakarna fil a'la, dan itulah yang kami maksudkan di atas, di matan. Nih, maka boleh katakan kalau Al-Albani, akad nikahnya harus pasang niat yang benar. Akad nikahnya. Adapun setelah akad nikah, kemudian hubungan suami istri itu tanpa niat-niat ini dan itu, niatnya cuma semata-mata tadi, ya'ti ahaduna syahwatahu, maka itu berpahala. Namun harus dibuka dengan akad nikah, harus dibuka dengan niat yang benar. Maka Al-Albani sepakat dengan Suyuti, namun bersyarat. Bersyarat. Ya, akad nikah, hubungan suami istri berpahala tanpa niat apapun, namun dengan syarat. Dengan syarat, waktu akad nikahnya harus pasang niat yang benar. Oleh karena itu judulnya Manyanwiani Bin Nikah, masalah akad nikahnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ikhuda wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.